ya, dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, sejarah sangat diperlukan. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana ketika kita menemukan sejarah berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita tinggalkan sejarah tersebut, bukan berarti secara mutlak sejarah harus kita tinggalkan. Tetapi sejarah tersebut ada yang memang menjadi tafsir buat Al-Quran, tafsir buat hadis. Sejarah para sahabat jelas banyak sekali yang mendukung kita, mengantarkan kita untuk dapat memahami Al-Quran dengan benar. Bagaimana sejarah yang dialami oleh Zaid bin Harithah, sejarah perjalanan Rasulullah waktu hijrah, itu ada dalam Al-Quran, kisah secara global, tapi rinciannya dalam buku sejarah. Kemudian juga sejarah tentang Ubadah, yaitu peristiwa tentang Khawlah yang dicerai oleh suaminya sudah tua, sudah lemah, numpang hidup kepada istri, kemudian melakukan zihar, yang pada waktu zaman jahiliyah zihar sederajat dengan cerai. Nah, sampai turun Al-Quran pada surahnya Allah, qawlan lati tujariuka fi zawjiha. Mungkin akan sulit kita pahami surat Al-Mujadalah ini kalau tidak tahu sejarahnya. Namun sejarah bukan isi Al-Quran, tapi sejarah dapat mengantarkan kita untuk memahami sebagian makna dari Al-Quran. Manakala di dalam sejarah banyak nama-nama orang dan Al-Quran tidak menyebutkannya, jangan sampai merubah isi Al-Quran. Sejarah tetap sejarah, karya manusia, dan Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, beberapa ayat Al-Quran disambungkan dengan sejarah, dan sejarah tersebut dibuat oleh orang belakangan, seperti umpamanya surat yang dibaca tadi, surat At-Taubah ayat 100 ini, menurut sebahagian penulis sejarah, bahwa yang dimaksud dengan As-Sabiquna Al-Awwalun adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, karena dia telah beriman mendahului yang lain. Bagaimana sikap kita terhadap pernyataan sejarah tersebut? Kita katakan Ali bin Abi Thalib bagian dari makna yang tercantum dalam As-Sabiqun Al-Awwalun. Karena As-Sabiqun Al-Awwalun bentuk banyak. Ini harus kita belajar Al-Quran, memang tidak bisa lepas dari pelajaran bahasa Al-Quran ya. Ya, buat yang masih punya kesempatan belajar bahasa Arab, sempatkan belajar. Bagi yang sudah lewat, dukung sajalah putra putrinya dan cucu-cucunya. Kalau putra ada putri, kalau cucu ada cuci enggak ya? Cuci lain lagi mananya. Nah, sekarang kalimat as-sabiq ini satu. Kalau as-sabiqun banyak. Kalau dua saja as-sabiqun. Dua. Ketika banyak diartikan satu, ini merusakkan terhadap makna Al-Qur'an. Dan diyakini, saya temukan dalam buku Qadatuna karangan Al-Milani, bahwa yang dimaksud As-Sabiqun Al-Awwalun cuma satu orang. Itu sejarah buatan dia. Jadi ketika kita membaca sejarah berkaitan dengan ayat Al-Quran, berkaitan dengan Rasul, kita kembalikan kepada misinya Rasul diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjaga keamanan dari berbagai segi, yang disebut dengan hifdzun nafsi. Kemudian hifdzul aqli. Lalu hifdzun nasab. Kemudian hifdzul mal. Dan yang paling utama adalah hifdzul din. Ini adalah yang diungkap oleh Asy-Syafi'i dalam buku Al-Muwafaqat. Ajaran Islam ini untuk memelihara agama, harta, keturunan, akal, dan nafsu jiwa. Ketika ada sejarah yang merusak nafsu sehingga mengantarkan kepada permusuhan, dan ini disebut sejarah Quran, sejarah hadis, sudahlah kita kumpul sejarah kepada sejarah yang begituan. Kita tolak sejarah yang seperti itu, karena berlawanan dengan isi Al-Quran. Lebih-lebih lagi, sering kita temukan keterangan dan berlandaskan ayat Al-Quran bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Lil alamin. Ini kan Rasulullah rahmat, pembawa rahmat untuk seluruh alam. Berarti kan menjaga keharmonisan hubungan antara satu dengan yang lain. Manakala ada sejarah membangkitkan semangat berperang dan yang diperangi saudaranya sendiri, itu sejarah yang dibuat oleh orang yang memang membenci Al-Islam. Antara lain seperti disebutkan bahwa Muawiyah perang dengan Aisyah, apa dengan Ali, Aisyah perang dengan Ali. Ini nampaknya sejarah yang harus kita telusuri atau harus kita kritisi, atau tidak bisa menelusuri, tidak bisa mengkritisi, tolak sejarah. Karena berlawanan dengan Al-Quran, berlawanan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ada lagi pertanyaan lain. Ya, silakan. Ya. Ya, asbabun nuzul tergantung yang memberi nama. Yang jelas bahasa Arabnya sejarah adalah tarikh. Bahasa sejarah tarikh. Dan tarikh itu berkaitan dengan penanggalan. Sekarang tanggal berapa? Oh, tanggal sekian tarikh. Jadi kalau tarikh, kalau sejarah itu berkaitan dengan waktunya, kapan, di mana, dan asbabun nuzul tidak berbicara hari apa, tanggal berapa. Sebab turunnya surat Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun wa qara zawajnaka likayla, dan selanjutnya itu kan sebab nuzulnya, itu sebab turunnya itu pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluhan dari Zainab terkait dengan komunikasi Zainab dengan suaminya sulit dilihat ditindaklanjuti, karena memang Zainab dinikahkan Rasulullah kepada Zaid bin Harithah ini tidak sepupu. Zainab pengusaha besar secara sosial, keturunan orang mulia, sementara Zaid sebaliknya dalam beberapa hal. Tapi demi iman kepada Allah dan Rasul, Zainab menerima pernikahan dari Zaid. Setelahnya berlangsung komunikasi keluarga, Zainab menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku takut dosa. Kenapa emang ya dipaksa-paksakan juga, mau senyum dan senyum dipaksakan nanti. Mau melayani sebaik mungkin, gimana, saya takut menyakiti suami. Karena acting terus bedalah dengan yang benar. Jadi maunya kamu boleh jadi cerai aja. begitu, ya baiklah. Panggil Zaid, disampaikan keinginannya. Kata Zaid, ya aku terserah engkau, engkau yang mempertemukan aku dengan dia. Ya baiklah kalau gitu. Maka dijatuhkan perceraian. Setelahnya bercerai, ini sejarah ya, jangan dikatakan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, ini sejarah nih. Apalagi pakai bahasa Syekhul Islam, sudah banyak tambahan ini. Redaksinya ada bahasa Indonesia nih banyak. Zainab menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah siap nikah lagi. Ya, nanti dicariin. Gak mau. Lah, kan kamu mau nikah lagi. Iya, sudah siap nikah lagi. Nanti akan dicariin. Gak mau. Ya, udah ngerti lah. Artinya Zainab mau nikah tapi tidak mau sama yang lain. Mau balik lagi kepada yang pertama, ayo apalagi. Jadi mau sama siapa? Sudah akhirnya dilanggar oleh Rasulullah. Jadi ini luar biasa ya proses pernikahan Rasul. Akhirnya dinikahlah. Hukum jahiliyah menetapkan seseorang tidak boleh menikah dengan janda bekas anak angkat. Zainab itu janda bekas anak angkat Rasul, yaitu Zaid bin Harithah. Al-Quran membatalkan hukum jahiliyah. Ini kalau umpamanya tidak tahu sejarahnya, mungkin gak nyambung. Buat apa sampai disebut namanya Zaid? Enggak ada satu pun sahabat Rasul yang disebut namanya dalam Al-Quran kecuali Zaid. Istri Rasul dari mulai Khadijah sampai Aisyah sampai kepada Juwayriyah sampai sekian banyak, enggak ada disebut namanya dalam Al-Quran. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak ada disebut namanya dalam Al-Quran. Malah Zaid yang disebut. Banyak makna dari sebutan nama Zaid. Pertama, tentang pembatalan hukum jahiliyah. Kedua, berbicara hukum mesti jelas. Manakala diperlukan namanya disebut-sebutlah. Kemudian makna yang lain, dengan sebutan Zaid, kok bukan tokoh-tokoh yang populer? Memang Al-Quran bukan buku para tokoh. Al-Quran adalah pedoman hidup untuk semua umat manusia. Bahkan sekian banyak Rasul tidak disebutkan dalam Al-Quran. Muncul bukan Rasul, Luqman, Maryam, namanya disebut. Itulah gambaran bahwa Al-Quran adalah hidayah, bukan buku sejarah. Boleh jadi ada orang membaca Al-Quran dan bertanya-tanya, di dalam surat Al-Baqarah ada peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Adam cerita dalam surat Al-Baqarah belum sampai tuntas, diselang dulu dengan pembahasan yang lain. Nanti ketemu lagi sebutan Adam dalam surat Al-A'raf. Ditemukan lagi kata Adam dalam surat Al-Kahfi. Kok acak-acakan begini ya ceritanya ya? Enggak kayak dalam buku sejarah, Pangeran Diponegoro lahir tanggal sekian, bulan sekian, mati sekian, perjalanan ini. Nah itu buku sejarah, Quran bukan buku sejarah. Tapi Quran hidayah buat semua ahli, termasuk ahli sejarah, ahli kimia, ahli teknologi. Al-Quran hidayah buat kemaslahatan. Jadi kita mempelajari sejarah. Sekarang kriteria sejarah apa yang patut kita pelajari? Sejarah yang positif, yang mengantarkan persaudaraan umat. Sejarah yang memberikan motivasi untuk bekerja, beramal karena Allah, kita pelajari. Sejarah yang memecah belah umat, sejarah yang mencerita tentang para sahabat berperang, gak usah jadikan pegangan. Cukup mendengarkan informasi begitu selesai. Wallahu a'lam. Ya, enggak ada lagi. Ya silakan. Ya. Al-Quran, saya ambil contoh ini pertanyaan tentang perbandingan antara Al-Quran Mushaf Madinah dengan Mushaf Indonesia. Pernah saya perlihatkan surat Al-Baqarah umpamanya 286. Ada yang mengatakan 285, ada yang mengatakan 287 ayat surat Al-Baqarah. Isinya sama, tapi nomor ayat yang berbeda. Bahkan surat Al-Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah, kalau beda ini, beda, nggak muncul di sini. Baik, nggak apa-apa lah. Surat Al-Waqi'ah saja, kalau dalam satu riwayat yang lain terbukti sangat banyak perbedaannya. Di sini harus dipersiapkan lebih dulu. Langsung saja kepada pertanyaan. Tanda-tanda baca dan tanda wakaf itu hasil ijtihad para ulama. Umpamanya sekarang di dalam surat Al-Waqi'ah ada ini ada Ashabus Simal. Di sini ada waqaf untuk riwayat waras, ini waqaf. Tapi untuk riwayat hafaz enggak pakai waqaf, cuma tanda kecil saja. Nah, diketahui waqaf dari mana? Dari bacaan Rasul. Rasul terkadang berhenti, terkadang tidak. Di tempat yang lain berhenti, diyakini waqaf. Di tempat yang lain tidak berhenti, berarti tidak waqaf. Ketika para ulama ahli Al-Quran memperhatikan makna Al-Quran, ada yang di sini enak berhenti tapi bukan akhir ayat, maka kadang-kadang dikasih tanda umpamanya jim kecil. Kadang dengan kalimat begini, atau juga ada lagi dengan kalimat ini, dan berbagai macam lah. Ini karena dari sana kecil ditulis kecil nih, kelihatan ya. Ya, jadi perbesar aja deh. Kan ada yang begini tanda di tengah-tengah ayat, ada juga yang ini, ada ini, ada dan selanjutnya. Ini artinya al-waqfu awla, berhenti lebih baik. Ini al-wastu awla, dilanjut lebih baik. Ini jim, jaiz, boleh-boleh saja, sama. Ini mujawwad, dibolehkan. Nah, ternyata tanda-tanda ini berbeda tanda satu riwayat dengan riwayat yang lain. Antara lain, umpamanya dalam surat Yasin, saya temukan Syekh Umar Al-Qazabri ketika dia membaca surat ayat Yasin, "Idza arada syai'an," harus enam harokat zanya, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Kun itu berhenti di situ. "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Kenapa berhenti di situ? Allah itu apabila menghendaki sesuatu cukup dengan mengatakan jadilah, berhenti di situ, maka jadi. Berarti itulah dorongan untuk tadabbur, bukan perintah untuk berhenti. Tapi dalam mushaf cetakan Indonesia nggak ada yang dikasih tanda di situ. Kenapa? Karena memang bukan untuk riwayat waras, tapi untuk riwayat hafiz. Ketika kita mencampur adukan bagaimana? Yang penting dasarnya adalah tadabbur. Pokoknya tadi saya membaca di dalam surat At-Taubah ayat 11 tadi. Ya, saya pokoknya berhenti di sini. Radhiyallahu anhum wa radhu anhum wa'adda lahum jannatin tajri. Di sini dapat kita katakan koma di sini. Apa artinya? Allah meridhai mereka, mereka pun meridhai kepada Allah, dan Allah sediakan bagi mereka surga. Kan? Sebetulnya maknanya nyambung, tetapi merupakan poin yang berbeda. Sehingga para ulama tajwid membagi wakaf, ada yang disebut dengan wakaf tam, ada naqis, dan lain sebagainya istilah-istilah. Itu istilah itu baru semuanya. Bukan dari Quran, bukan dari sunnah Rasul, tetapi istilah para ulama. Jadi ringkasnya bahwa tanda-tanda wakaf yang ada pada mushaf yang cetak di Indonesia, jadikanlah sebagai dorongan untuk tadabbur. Apakah ada yang haram berhenti atau haram berlanjut? Istilah haram di situ jangan disamakan dengan haram syar'i. Sebagaimana wajib juga bukan wajib syar'i. Ini mah wajib ini. Kalau enggak dosa tuh. Kalau dosa udah enggak usah baca Quran, takut dosa. Bisa begitu tuh. Tentu makna wajib di situ bukan wajib syarat seperti wajibnya sholat, tapi wajib memperhatikan aturan baca. Dan ketika tidak diperhatikan kata wajib tersebut, tidak jadi dosa. Karena membaca Al-Quran sudah ibadah. Namun manakala merusak makna dengan sengaja, jelas dosa karena merusaknya. Tahu umpamanya bahwa panjang dan pendek itu punya makna. Sudah belajar bahasa Arab umpamanya, kalau fa'ala ini adalah pelakunya satu, kalau dua itu apa fa'ala. Sekarang sudah tahu begini, dia membaca alam tara kaifa fa'ala rabbu. Artinya sangat berlawanan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau perhatikan apa yang dilakukan oleh rabbu terhadap pasukan gajah? Bagaimana perpanjangan alatnya? Kaifa fa'ala rabbuk. Tidakkah kau perhatikan bagaimana yang dilakukan oleh mereka berdua? Siapa mereka berdua? Rabbuk. Di dalamnya ada dua, bahaya itu. Tuhan nyari dua. Nah, sudah tahu dipakai, jelas berdosa. Tapi ada yang membaca, enggak tahu, mudah-mudahan diampuni kalau dia belajar. Udah enggak tahu, enggak mau belajar, dosa karena tidak belajarnya. Dosa jelas tidak belajar itu. Karena hadis menyebutkan, kalau berdiri fardhu, mencari ilmu jelas adalah fardhu. Baik, sudah jam 8. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan lain. Dan...